Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki waktu ini kari didik tadi tak catat beberapa poin. Pertama, segala hal mengenai nenek moyang, leluhur, fakta-fakta Nusantara, Jawa, apakah itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja dan sebagainya, sampai Wirorojo, sampai Kebu Anabrang, sampai Anabrang Mowo, Damarban Luluh, sampai itu tolong saya harus dikembalikan kepada rekomendasinya Sabrang. Mari kita memfilter antara yang fakta dengan manuskrip-manuskrip yang kita cari dengan tafsir, persangkaan atau otak-adik ya, dengan yang klenik. Klenik itu khayal ya. Ini harus kita pilah. Tapi jadi ini wacana-wacana atau kawruh-kawruh pada malam hari ini jangan ditelan 100%. Anda jangan tenggelam di lautan atau di sungai, Anda harus berenang di lautan atau di sungai. Nah, kalau Anda mempelajari Nusantara, karena Anda akan membangun Nusantara sebentar lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti awakmu lulus kuliah, terus kok putus asa ngono kan? Makati lulus kuliah kate amin bareng. Mesti lulus lah opo angele kuliah ya opo. Aku SMA kelas loro wis gawe skripsi aku. Gampang kuliah iku sing penting niatmu iku pas. Wis kaya sing tak omongno iku. Nek niatmu kepengin dadi wong pinter, aja mlebu UNER. Apa meneh ITS kan gitu. Maksud saya sekolah itu untuk menghimpun informasi. Tapi Anda harus kritis terhadap informasi. Nah, sing kudu kok deleki dari masa silam itu tidak hanya Nusantaranya, tapi juga peta Nusantara di tengah peradaban-peradaban yang lain. Nanti Anda akan temukan bahwa memang peradaban Nusantara ini benar-benar ditawur untuk ditenggelamkan, sehingga ada antisipasi dari nenek moyang kita untuk menyelamatkan sejumlah hal dengan berbagai macam strategi. Tapi iki nek tak omongno terus engko dadi menambah air laut yang Anda akan tenggelam. Tapi intine ngene, sing kok doleki dari masa silam itu tidak hanya fakta-fakta melalui manuskrip-manuskrip, tapi juga metodologinya. Sebab Anda mengatakan ini begini, itu begitu, masih kalau istilahnya Sabrang masih mutanajis. Cara mundelok iku duduk cara mundelok, cara mundelok itu duduk carane mbah-mbah mundelok, tapi carane londo-londo ndelok. Bahkan sampai saiki nek sing ngakoni wong Indonesia dhewe iku cek gurung sah, nek wis diakoni londo kait sah lah ngono sih. Itu sampai hari ini. Jadi yang tidak kalah penting dari fakta masa silam adalah metodologinya. Karena sekarang 20.000 buku-buku dari Leiden itu dikembalikan ke Indonesia karena mereka tidak bisa menemukan metodologi cara ikroknya terhadap bahan-bahan dari masa silam Indonesia Nusantara itu, karena nenek moyang kita termasuk penulis Negara Kertagama, Pararaton dan kitab-kitab yang lain itu menyimpan password-password yang mereka tidak bisa buka. Itulah. Jadi metodologi itu penting. Metodologi bahasa Arab apa? Kaifiyah apa? Cara membaca. Jadi sekarang pandangan semua pandangan Anda ini mutanajis, artinya tidak orisinal. Cara Anda melihat kesehatan saja tidak sebagaimana bapakmu melihat kesehatan. Dan Anda tidak belajar yang mana yang benar di antara keduanya. Jadi jangan terus anti barat juga jangan dilihat. Jadi keduanya dipelajari. Nek London dulu, akurasi ini dek kene. London itu maksudnya pokoknya dunia barat ya, peradaban barat dari Yunani kuno dan sebagainya. Itu ono akurasi ini. Sing kene gak ngurus iku, tapi Nusantara punya akurasinya sendiri dan punya perspektif sendiri yang orang barat tidak mampu mencapainya. Nah, generasi Ma'iyah ini harus punya tim-tim, harus punya relawan-relawan, peneliti-peneliti ya, yang mengidentifikasi dan menghimpun semua fakta-fakta itu, tidak hanya data-data sejarahnya tapi juga metodologinya. Karena kopi iki nek kok kena kucing, cing ngombe kopi, ngombe data gak ro nek kopi. Kucing tidak paham kopi. Dia ngerti ini pokoknya ono apa sing sawangan iso dicucup, dicucup ngono tok. Jadi Sabrang mungkin bulan depan bisa lebih tartil menjelaskan bahwa cara memandang Anda, cara yang kita pakai untuk memandang sesuatu itu dari agama sampai bahan sejarah, sampai politik, sampai apa saja, itu bukan caramu. Itu bukan kontinuasi atau terusnya mbah-mbah kita yang diceritakan Mas Parto tadi memandang. Jadi hidup ini kita pandang dengan kacamata barat, bukan kacamata kita sendiri. Tidak saya perpanjang seperti itu ya. Jadi tolong kita jangan tenggelam. Mulai saiki justru sekarang Anda memulai penelitian. Takon-takon nang wong tuwek-tuwek. Nah, di Kadipiro itu terus-menerus datang bahan-bahan itu. Termasuk besok tanggal 6 sore hari kita akan menerima orang-orang yang punya manuskrip. Dan itu terus-menerus sebenarnya datang sampai tak tekani nang Gunung Lawu, sampai nang Sragen, sampai nang Dinti tak tekani, tak ladeni, supaya bahan kita lengkap, supaya air mustakmal ini kalau jumlahnya banyak itu menjadi suci. Jadi kita jangan a priori kepada yang manapun, harus objektif, gitu ya. Objektif itu bahasa ilmiahnya, kalau bahasa spiritualnya suci, kalau bahasa olahraganya sportif. Kalau bahasa moralnya jujur, kalau bahasa apa meneh keseniannya pas, tidak fals. Jadi tidak fals itu suci, meskipun dia tidak disuruh Allah bertanggung jawab terhadap moralitas fals. Jadi fals gak apa-apa wes. Makanya tadi kata Pak Muzamil, selawatan tidak enak, tidak apa-apa, kan itu kan? Karena dia tidak enak kalau selawatan. Kalau dia enggak bilang gitu, dia enggak selamat nasibnya di tengah konstelasi selawat yang begitu. Ya. Tapi benar yang diomongkan, meskipun ada maksud-maksud tersembunyi untuk berlindung dari suaranya yang enggak enak itu kan gitu. Itu melain masalah lah, enggak masalah. Ya pinter kiai ndek ngono iku. Wis ora bojone katik matek, wis siap iki sing katik dirapi kan gitu. Sampai ono bojone bengi mati esuk dikubur awan rabi ono. Ono iku. Ono temen, tapi gurung diceritani karo iki, engko bulan depan lah ya diceritakno, bab-bab rabi lah. Wis wulan ngarep rabi ya temane. Enak iku wis. Oke. Oke ya, tak persingkat. Jadi pokoknya gitu ya, jangan tenggelam oleh apapun yang Anda dengar. Ma'iyah tidak mesti benar. Orang yang ngomong di ma'iyah jangan ditelan begitu saja. Anda harus otentik. Jadi kalau saya hubungkan dengan yang tadi diomongkan, kenapa Nabi itu kata Allah An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang kita terjemahkan buta huruf? Karena dengan dia buta huruf, dia terhalang ada tembok dari informasi-informasi literasi. Jadi kalau Muhammad mengatakan sesuatu itu asli, otentik, gak dipengaruhi oleh bacaan-bacaan. Sementara yang Anda omongkan kan hasil bacaan semua. Maka dia disebut An-Nabi Al-Ummi. Dia terlindung dari segala macam air mutanajis dan mustakmal, dari informasi apa saja. Jadi kalau Rasulullah ngomong, kalau makan sebelum makanlah ketika lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, itu otentik. Dia tidak baca dari mana-mana. Sabrang akhirnya menemukan penelitian kedokteran terakhir bahwa orang itu makan terasa kenyang itu 20 menit sesudah selesai makan. Jadi nek kon pas mangan gurung kroso warek, padahal jane wis warek. Di situ letak bahayanya hidup manusia. Maka yang terbaik adalah sak durunge warek, kroso warek, lereno mangan. Sebab sebenarnya kamu sudah kenyang sebenarnya. Nek gak percaya lereno mangan kok dilungkas, ternyata kon gak lapar, wis warek kon. Nah, manusia begitu banyak makin lama makin tidak sehat, rumah sakit penuh mergo gak segera leren oleh mangan, bahkan wis warek jek ono apa jenenge iku cuci mulut, ono cuci mulut tapi nganggo buah. Iki yo aneh iki. Iku sampe saiki gak paham aku istilah-istilah ngene. Cuci mulut nganggo buah ya apa? Jadi karyawan pelayan restoran itu nyekel buah diperes. Wonge sing anu dikon mangap. Sampean cuci mulut sampean nggih. Jadi akeh wong gendeng. Ya. Dan itu Anda lihat aja sekarang, Anda lihat ke kantor-kantor. Kemarin di KC itu ada yang ngungkap gini. Ada yang mengusulkan judul KC itu kan di kantor yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Wes, iso tak gak kon terusno iki. Jadi orang yang masuk adalah orang yang berkepentingan, orang yang hidupnya penuh kepentingan dan mengeksploiter apa saja termasuk APBN untuk kepentingan dia. Maka sudah jelas aturannya adalah yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Anda datang ke sini tidak punya kepentingan, maka Anda tidak bisa masuk negara Republik Indonesia. Maka yang di sini mene ditulis ngarep yang tidak berkepentingan silakan masuk. Kalau kamu punya kepentingan ke sini ngaplo dhewe kon. Oleh apa dapurmu ndek kene? Kan begitu. Loh, itu kan jelas toh. Jadi kalau Anda sekarang ngomong Indonesia sudah jangan pakai energi, entak-entak hatimu. Sudah kamu pastikan saja Indonesia iki ajahalul jahiliyah.